orang yang takut kepada ancaman Allah. Sehingga sebaliknya, Al-Quran menjadi tidak lagi bermanfaat bagi orang-orang dan pihak-pihak yang tidak pernah tergetar hatinya kepada ancaman Allah. Namun ketika dia diancam oleh manusia, tergetar hatinya, berdiri bulu kuduknya, bahkan air matanya bisa menetes dari kedua matanya. Tetapi ketika mendengar ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman tentang azabun nar, ancaman tentang yaumal hisab, hari perhitungan nanti di hadapan Allah, ancaman tentang yaumal kiamat yang begitu dahsyat, ancaman apa yang akan terjadi di kubur dari berbagai macam bentuk azab, seolah-olah hati kita ini tidak pernah takut. Maka Al-Quran ini berfungsi dan bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap melalui majlis yang semisal ini, Allah jadikan kita tergolong orang-orang man yakhafu wa'id, orang-orang yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita memilih kajian tafsirul Quran di antara sebabnya adalah ketika Al-Quran pada hari-hari ini, pada masa dan generasi ini, semakin dijauhkan dari kehidupan pribadi muslim. Al-Quran seolah-olah adalah sebagai pelengkap hidup saja bagi yang terbaik di antara kalangan umat ini. Yang terbaik di tengah-tengah umat ini yang merasa bahwa Al-Quran sebagai salah satu pelengkap hidup. Ada di antara umat yang sama sekali tidak merasa bahwa Al-Quran itu adalah cahaya hidup. Bukan pelengkap hidup, tetapi cahaya hidup. Bahkan ada yang sama sekali tidak merasa bahwa Al-Quran itu sebagai salah satu pelengkap hidup, walaupun image ini keliru. Al-Quran itu adalah inti kehidupan, cahaya, nur dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencahayai kehidupan ini. Kalau cahaya ini lagi tidak ada, maka manusia akan berada dalam kegelapan yang akan menjerumuskan mereka dalam kehancuran dan kesesatan. Sekarang kita lihat, kalau ada seorang pelajar di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus yang menggunakan waktu luangnya untuk membaca Al-Quran di waktu istirahat, di waktu menunggu antrian, dia gunakan untuk membuka mushaf, membaca Al-Quran kalamullah, maka pemandangan ini akan menjadi sebuah pemandangan yang aneh, akan menjadi sebuah keadaan yang asing. Bahkan tidak sampai di sana, bahkan akan ada pihak-pihak yang akan mengingkari dan mengolok-ngolok dengan ucapan, kamu sok alim, ah jangan terlalu kolot, ah Islam itu mudah, jangan seperti ini. Padahal dia seorang mukmin, ingin meluangkan waktunya atau memanfaatkan waktu luangnya untuk melantunkan kalam ilahi. Daripada lisannya dia manfaatkan untuk berbicara perkara yang sia-sia, atau bahkan dia gunakan lisannya untuk melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain, dia menjaga dirinya, berusaha dengan membaca Al-Quran. Begitu pula di kantor-kantor, sangat jarang atau hampir-hampir tidak ada seorang pegawai yang ketika waktu kosong, ketika ada waktu luang di kantornya, dia buru-buru mau megang Al-Quran. Bahkan yang ada sekarang, seorang pegawai ketika kosong, dia gunakan untuk mencari informasi keduniaan melalui internet. Ada sebagian pegawai yang hanya sibuk dan berambisi untuk mendapatkan informasi keduniaan melalui surat kabar dan majalah, mengisi waktu luangnya di kantornya. Ketika ditanya, kenapa Anda meluangkan waktunya untuk membaca media-media berita dan media-media informasi, dia dengan segera akan menjawab, ya supaya kita tahu era yang kita hidup padanya, supaya kita tidak tertinggal informasi pada masa kita hidup ini, di masa kita sedang berjalan ini sekarang. Dia benar-benar meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, menggunakan waktu kosongnya untuk mendapatkan itu. Bahkan bukan hanya waktu kosong, bisa-bisa saja dia tinggalkan kewajiban, atau dia abaikan, dia tunda sebuah kewajiban dari Allah, atau apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengejar informasi dunia tadi. Orang yang seperti ini di lingkungan umat ini akan dinilai sebagai orang yang wawasannya luas, orang yang tidak tertinggal informasi, orang yang pantas untuk dijadikan referensi dan literatur umat, karena dia banyak wawasannya luas. Subhanallah. Sehingga tanpa kita rasakan, baik disadari ataupun tidak, kita umat Islam ini sedikit ataupun banyak telah memiliki andil melecehkan Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu telah dilecehkan oleh kaum kafir. Sebelum itu, kita umat Islam tanpa disadari, tanpa dirasakan oleh umat, bahwa kita telah memposisikan Al-Quran bukan pada posisi yang Allah kehendaki. Itu tadi yang saya sebutkan sekedar orang yang meluangkan waktunya atau memanfaatkan waktu luangnya untuk baca Al-Quran. Saya belum menyebutkan apa yang semestinya dia lakukan, sikap apa yang harus dia letakkan di dalam menyikapi Al-Quran. Saya hanya menyebutkan orang-orang yang mau memanfaatkan waktu luangnya untuk Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bukan untuk waktu luang. Oleh karena itu, jangan heran dan jangan kaget ketika sekarang kaum muslimin sudah tidak lagi punya wibawa. Jika sekarang ini umat Islam tidak lagi disegani. Kenapa? Karena umat Islam telah meremehkan, melecehkan Islam itu sendiri. Padahal kalau masing-masing kita ditanya, apakah Anda mau digolongkan orang yang melecehkan Islam, digolongkan orang yang melecehkan Al-Quran, maka dia dengan serta-merta segera dengan mata yang terbelalak menyatakan tidak. Dia akan marah dan tersinggung ketika dia dinyatakan orang yang telah melecehkan Al-Quran. Tetapi kehidupan dia, akhlak dia, ibadah dia, keseharian dia, tanpa dia rasa, tanpa dia sadari, ternyata dia telah melecehkan Al-Quran. Sehingga umat Islam selalu terpuruk, terus dalam kehidupan yang penuh dengan keterpurukan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan sebab Al-Quran ini derajat suatu kaum, dan dengan sebab Al-Quran itu pula Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dan menghinakan derajat kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Suatu kaum bisa mulia derajatnya dengan sebab Al-Quran pula suatu kaum menjadi hina dina. Apa maksud daripada penjelasan Rasul dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Dijelaskan oleh para syurah, para ulama yang menjelaskan hadis ini, bahwa suatu kaum akan terangkat derajatnya dengan sebab Al-Quran ketika mereka membaca Al-Quran, berusaha memahaminya, kemudian mengamalkannya. Dan sebaliknya, kaum yang menjadi rendah dan hina derajatnya dengan sebab Al-Quran, yaitu suatu kaum yang enggan untuk membaca Al-Quran, enggan untuk memahami Al-Quran, bahkan enggan untuk mengamalkannya. Allah jadikan derajat kaum tersebut hina, dina, rendah. Di dunia sebelum nanti di akhirat dia akan hina, dina. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita berharap melalui majelis seperti ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan derajatnya. Melalui majelis kajian tafsir Al-Qur'an ini, Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang derajatnya mulia di dunia sebelum nanti di akhirat. Kita berharap melalui majelis seperti ini. Sekali lagi, ini mengingatkan kita kepada niat. Niat hati, iradah, kemauan yang tersimpan di dalam dada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum saya sebutkan hadis yang akan saya bacakan ini, kita melalui majelis ini berharap kita menjadi semulia-mulia manusia, menjadi semulia-mulia orang dengan mengkaji, mempelajari, memahami Al-Qur'an, kemudian kita berusaha untuk menyampaikan, mengajarkannya, mendakwahkannya kepada umat ini, Al-Qur'an yang sudah kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Semulia-mulia kalian, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Saya ulangi, semulia-mulia kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Luar biasa. Belajar Al-Qur'an yang dimaksud di sini baik berkaitan dengan ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Qur'an sehingga dia bisa mengucapkan, melafazkan lafaz-lafaz dan huruf-huruf Al-Qur'an dengan tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an dengan tepat huruf-huruf yang dia ucapkan. Ini penting. Ketika ada seorang membaca Al-Qur'an dengan huruf-huruf yang tidak tepat, maka akan berubah maknanya. Ketika ada seorang membaca Al-Qur'an atau seorang imam melantunkan bacaannya dengan baik, lantunannya baik. Misalkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Akhirnya Al-Qur'an berubah maknanya. Padahal mungkin lantunannya baik dan lebih baik yang dari kita dengar tadi. Yang semestinya di dalam Al-Qur'an Al-Qari'ah pakai ain bukan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Al qari'ah itu pakai ain yang berada di dalam Al-Qur'an kita ini, maknanya adalah salah satu nama dari hari kiamat. Qari'ah yang kejadian yang akan membuat hati ini pecah, membuat hati ini berdebar. Ini Al-Qari'ah. Tetapi ketika dibaca Al-Qari'ah, maka maknanya sang pembaca wanita. Kalau Qori itu pembaca laki-laki, kalau pembaca wanita Qari'ah. Nah, kadang-kadang imam-imam di beberapa masjid dengan enaknya dia melantunkan seperti Imam Al-Hudzaifi, imam di Masjidil Haram, atau Sudais, atau Syuraib, ya. Tapi ternyata huruf-huruf yang dia ucapkan keliru. Bahaya. Al-Quran menjadi berbalik maknanya. Sehingga belajar Al-Quran itu meliputi belajar ilmu qira'atil Qur'an, ilmu membaca Al-Qur'an dengan tepat. Kalau salah tajwid, menending. Salah tajwidnya ya, innalil muttaqina mafaza. Dia baca innalil muttaqina ma, mestinya berdengung ya. Inna. Secara ilmu tajwid kurang tepat, tetapi secara makna dia sudah benar. Maka ilmu qiraah sangat penting, bahkan para ulama menyatakan wajib bagi setiap muslim. Bagaimana dia mau membaca Al-Qur'an? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Kira-kira kalau Umar bin Khattab dengar bacaan kita, apa yang akan terjadi? Dipenggal kita, Al-Qur'an dirubah-rubah. Padahal surat Al-Fatihah kita baca setiap waktu. Setiap kita sholat 5 waktu, kurang lebih 17 kali dalam sehari kalau kita enggak sholat sunnah. Dalam 17 rakaat sholat 5 waktu. Lalu kira-kira sholat kita jadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, tambah bubar Al-Qur'an. Maka wajib kepada kita semuanya untuk belajar dengan benar qira'atul Qur'an. Tidak boleh malu, karena memang kita kurang. Apa yang akan kita malukan? Kita justru malu di hadapan Allah ketika kita menghadap dalam keadaan kita belum pernah belajar Al-Quran. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Mudah-mudahan nanti ada melalui majelis ini ada kesempatan untuk pelajaran qira'atul Qur'an. Kepada saudara kita panitia Arifin dan yang lainnya, tolong segera diadakan pelajar qira'atul Qur'an. Sangat penting. Nah, lah ini yang pertama. Yang kedua, belajar Al-Qur'an itu berkaitan pula, dan ini juga tidak kalah pentingnya, kalau tidak dinyatakan lebih penting, adalah mempelajari makna-makna dan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Kita belajar memahami wahyu Allah. Sekarang kalau kita beli komputer atau kita beli mobil yang baru ya, itu biasanya dikeluarkan buku petunjuk, atau kita beli suatu alat di rumah, magic chair atau magic com ya, atau suatu alat yang baru, maka biasanya keluar buku petunjuk pemakaian, penggunaan dan cara pembenahannya, baru belum dicolokkan ke listrik. Kita enggak berani langsung mencolokkannya. Dilihat dulu, ini tegangannya 220 atau 110. Takut salah aturan. Padahal akibatnya adalah sekedar paling magicom yang 250 atau 300 ribu itu rusak. Kalau salah petunjuk. Lah kalau Al-Qur'an, kita salah petunjuk dalam memahami agama, taruhannya adalah al-jannah dan an-nar. Kalau magicom kan keluar api, paling dia gosong. Lah kalau kita yang keliru di dalam memahami Islam, kita yang gosong nanti di yaumul qiyamah, wallahu a'lam. Kita berlindung kepada Allah. Lah urusan benda senilai 300 ribu kita dengan seksama, mana buku petunjuknya? Dibuka, dibaca. Kalau kebetulan pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang, dia bisa tanya kepada temannya, apa ini maksudnya? Kalau gak ada teman yang bisa membaca ini semua, dia tanya kepada orang yang pernah punya magicom, gimana cara mencolokkannya, bagaimana cara menyetelnya, gimana cara memakainya, mencucinya dan yang lainnya. Tapi kalau dia bisa baca, dia baca. Oh, kalau sudah mau memasak baru lagi, maka itu harus dibersihkan dengan cara seperti ini. Jangan pakai alat ini, jangan pakai alat ini ketika membersihkannya. Hati-hati dia. Tetapi ketika urusan akhirat umat ini atau kebanyakan kita sangat bermudah-mudahan. Ketika berusaha untuk memahami Al-Qur'an, kita sangat bermudah-mudahan. Ada yang hanya bermodalkan terjemahan, dia sudah berani menyampaikan Al-Qur'an. Bermodalkan terjemahan Al-Qur'an. Ini masalah. Al-Quran dan agama Islam ini akhirnya sekarang menjadi benar-benar tidak ada harganya seolah-olah. Seorang petinju berani sok mau menerjemahkan Al-Quran. Bicara agama. Tahu yang saya maksudkan seorang petinju? Mantan petinju kemudian jadi kiai. Yang kemudian menerjemahkan, maunya menerjemahkan bacaan-bacaan dalam sholat. Ya. Pelawak berani jadi dai. Bicara tentang Islam. Masya Allah. Luar biasa Islam ini. Benar-benar sudah tidak punya harga diri seolah-olah dihadapan kaum muslimin sendiri. Ada yang mau membahas Al-Quran, misalkan kalimat bismillah itu ada sekian huruf, berarti ini menunjukkan bahwa pada tahun sekian, pada tahun begini dan seterusnya akan begini. Masya Allah. Ini contoh lain lagi. Dihitung. Surat Al-Fatihah itu berapa sih hurufnya? Berapa kata-katanya? Nanti dia berbicara Al-Quran. Ada ilmu yang dinamakan matematika Al-Quran sekarang. Matematika Al-Quran. Surat Al-Fatihah plus An-Nas. Jumlah hurufnya sekian. Berarti. Wenaknya. Wenak betul. Ilmu matematika Al-Quran. Ada lagi sarjana teknik nuklir mau berbicara Al-Quran menurut disiplin ilmu dia. Akhirnya melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang batin. Kesimpulan-kesimpulan yang sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya tidak menghendaki yang seperti itu. Maka betapa butuhnya kita ini berupaya untuk mengenal Al-Quran dan mempelajarinya, memahaminya. Dengan apa kita memahami Al-Quran? Insya Allah kita akan bahas topik ini pada waktu khusus. Tetapi yang ingin saya sampaikan sekarang bahwa yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah dan di hadapan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat nanti adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan sekaligus mengajarkannya. Ini ilmu yang paling mulia dan penuntut ilmu atau pelajar yang paling mulia. Jadi kalau ditanya ilmu apa yang paling mulia? Ilmu Al-Quran. Pelajar siapa yang paling mulia? Pelajar Al-Quran. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka insya Allah kita berharap tentunya pada kajian yang akan datang kita akan memulai membahas tafsirul Al-Quran. Lu mulai tadi belum tafsir, Zat? Belum. Pengantar ya. Ayat-ayat yang kita dengarkan mulai tadi itu butuh untuk kita kaji lebih jauh lagi, ayat per ayat. Padahal kita sudah sebutkan berapa ayat mulai tadi. Ayat per ayatnya perlu kita kaji lebih luas lagi. Nah, di Al-Quran itu ada 6.000 lebih ayat. Kalau satu ayat butuh satu majelis, satu ayat butuh satu majelis. Padahal kajian kita ini sepekan sekali. Berarti dalam sepekan 4 ayat, dalam sebulan 4 ayat, dalam setahun 48 ayat. Kan begitu ya, Tuan? Dalam 5 tahun 240 ayat, 5 tahun. Lah kapan kita bisa selesai Al-Quran? Keburu kita meninggal dunia. Masa sejauh itu Ustaz mempelajari Al-Quran? Harus satu ayat butuh satu majlis. Ayo dong cepat. Cepat kita ini terkejar waktu. Kita selesaikan dalam waktu setahun. Padahal sepekan sekali. Ya. Selesaikan kita dalam. Atau ya 4 tahun lah Ustaz. Kayak waktunya kuliah. Nah. Sabar. Jangan terburu. Jangan terburu. Al-Quran ini turun ayat demi ayat, surat demi surat dalam 23 tahun. Oh, berarti kita 23 tahun. Iya, 23 tahun itu turun kepada kaum Quraisy, kepada kaum, pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah yang bahasanya sudah bahasa Arab. Tidak pernah berbahasa Inggih monggo. Belum pernah. Bahasanya bahasa Arab. Turun dengan bahasa mereka. Itu pun 23 tahun. Padahal gurunya mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 23 tahun. Lah kita yang hanya sepekan sekali ini, selebihnya kita sibuk dengan surat kabar, sibuk dengan acara ini, acara itu, peringatan ini, peringatan itu, karnaval ini, karnaval itu, ya, piknik sana, piknik, piknik situ, nah, dan seterusnya. Lah kapan kita mau selesai dari Al-Quran? Subhanallah, subhanallah. Para sahabat yang hidup bersimpuh di hadapan Rasul di masjidnya. Para sahabat yang ketika di pasar pun berisi ilmu dan kadang-kadang di sana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang kadang-kadang didatangi oleh Rasulullah di rumahnya. Para sahabat yang bersama Rasul ketika bertempur, ketika pulang dari pertempuran dan berangkat ke pertempuran. Yang semuanya itu adalah ilmu, turun ayat demi ayat. Itu semua dalam waktu 23 tahun. Tidak perlu mereka belajar nahwu shorof. Iya. Enggak perlu. Enggak perlu belajar dhahaba Zaidun ila as-suqi wa dhahaba Muhammadun ila al-madrasati. Enggak perlu. Ya. Bahasanya mereka. Lah kita ini kapan? Kapan? Jawabannya ada pada kita sekarang. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Belajar Al-Quran butuh kesabaran. Butuh ayat demi ayat, surat demi surat. Dengan itu Al-Quran pula diturunkan. Sampai-sampai kaum kufar, orang-orang kafir merasa gerah, sumpek, sempit dada ketika Al-Quran turun ayat demi ayat. Ada kejadian ini besok, hari ini turun ayat. Ada peristiwa ini turun ayat lagi. Surat ini turun didahului dengan sebab-sebab nuzul. Iya. Ayat demi ayat. Sampai orang kafir ini merasa gerah. Mau melemparkan syubhat, kerancuan, menghinakan Islam, mengkelabui kaum muslimin, turun ayat dari langit. Membongkar kedok mereka. Karena gerahnya, mereka mengucapkan sebuah ucapan yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran kejadian tersebut. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدًا. Berkata orang-orang kafir, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad ini sekaligus. Jadi kalau ada masalah, Rasulullah masih lihat dulu. Ini masalahnya apa? Ya sebentar. Masih lihat dulu. Harapannya orang kafir ini seperti ini. Turunkan bos sekaligus. Seperti kitab-kitab suci yang sebelumnya. Lah. Tidak seperti itu. Allah menyatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Yang seperti ini sengaja kami turunkan Al-Qur'an ayat demi ayat, satu ayat ada sebab nuzulnya, satu surat tertentu ada sebab turunnya, sebuah kejadian, sebuah peristiwa dalam rangka apa kata Allah? Dalam rangka untuk mengokohkan posisi hatimu wahai Muhammad. Yani hati sebagai tempat Al-Qur'an, sebagai wadahnya Al-Qur'an yang bisa memahami Al-Quran, sengaja Allah turunkan agar posisinya mantap di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, Ustaz, kelamaan, Ustaz. Ayo, Mbok, cepat, Ustaz, sudah besok Al-Fatihah, suruh Ustaz Baqarah, Baqarah dalam sebulan lah, Ustaz, 4 kali pertemuan, ya. Ali Imran miriplah kurang lebih 1 bulan, kemudian Nisa, kemudian ini. Sabar. Rasulullah pun ditegur dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an turun kepada beliau bukan kepada, bukan masih mau menghafal, turun ke hatinya beliau Al-Qur'an itu. Ya. Itu Allah nyatakan di dalam ayatnya wa Qur'anan farq